Wala Imam Abu Hussein Muhammad bin Haddad Muslim rahimahullah ta'ala fi kitabih Kitabul Jum'ah bab tafkid salat al-khutbah. وقال حدثنا عبد الله عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن عن أخت بن عمرو رضي الله عنه قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وقال حدثني أبو طاهر قال أخبرنا ابن وهب أن يحيى بن أيوب أن يحيى بن سعيد أن عمرو أن أخت لعمرو بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب عن عبد الله بن محمد بن معمر عن بنت الحارثة ابن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكانت تذكرنا وتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. وقال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا علي عن محمد ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن هشام بن حارثة بن نعمان قالت لقد كانت أمورنا وتأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا أن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وقال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عمار بن معيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا. وأشار بإصبعيه المسبحة. وقال حدثنا أبو قتيبة بن سعيد قال حدثنا عن معاوية عن حصين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم الجمعة يرفع يديه فقال عمر بن أبيدة فذكر نحوه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ومسلمين dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengambilan hadis kita masih di dalam khutbah Jumat, yaitu hadis 2009 dengan sanadnya kepada Amrah binti Abdurrahman dari ukhtin li Amrah qalat akhadtu qaf wal Qur'an al Majid min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum al Jum'ah wa huwa yaqra'u biha 'ala al mimbar fi kulli jum'atin. Bahwasanya saudari dari Amrah mengatakan, aku mengambil Qaf wal Quran al Majid, yakni surat Qaf, min fi Rasulillah, dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumal Jum'ah, pada hari Jumat, wa huwa yaqra'u biha 'ala al mimbar, di mana beliau membaca surat Qaf itu di atas mimbar. Fi kulli jum'atin, setiap Jumat. ulama mengatakan, qala al-ulama sababu ikhtiyari qaf, kenapa Nabi memilih surat Qaf? Annaha mustamilatun 'alal ba'thi wal mauti wal mawa'id asy-syadidah wal zawajir al-akidah. Karena surat ini mencakup atau mengandung tentang al-ba'ts, berbangkit, yakni kebangkitan dari kubur, wal maut, yang berhubungan dengan kematian, wal mawa'idh syadidah, nasihat-nasihat yang tegas, waz zawajir akidah, dan larangan-larangan yang kuat. Wa fihi dalilun lil qira'ati fil khutbah kama sabaq. Dalam hadis ini terdapat dalil membaca Al-Qur'an di dalam khutbah. Mazhab Syafi'i mengatakan apa hukumnya? Wajib. Minimal satu ayat. Wa fihi istihbabu qira'ati qaf aw ba'dhaha fi kulli khutbah. Dan di sini terdapat anjuran untuk membaca surat Qaf atau sebagian dari surat Qaf pada setiap khutbah. Dari mana bisa kita ambil? Karena seringnya Nabi mengulang-ulang itu sehingga saudari Amrah hafal surat tersebut. Kemudian an ukhtin li Amrah tidak disebutkan namanya. Apakah akan mempengaruhi keabsahan dari hadis ini karena orang yang meriwayatnya namanya tidak tahu? Jawabannya, tidak diberinya nama di sini tidak mempengaruhi keabsahan. Kenapa? Karena dia adalah seorang sahabat wanita. Sahabat seluruhnya orang yang bisa dipercaya. Karena bisa dipercaya tidak perlu diketahui siapa namanya. Dan malahan ada namakan dengan mursal sahabi. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mana dia mungkin tidak menghadiri kejadian itu. Pasti dia dapatkan dari sahabat yang lain. Tapi dia tidak sebutkan nama sahabat tersebut. Maka hadis ini sepakat ulama mengatakan itu adalah hadis yang sahih. Seperti hadis-hadis yang diceritakan oleh Aisyah tentang kejadian-kejadian di waktu Mekah. Ya. Waktu Mekah Aisyah masih kecil. Dia pasti tidak menghadiri kejadian-kejadian itu. Ya. Termasuk hadis tentang Nabi awal turunnya wahyu. Ini diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah belum lahir. Ya. Nah, ini pasti didapatkannya dari sahabat lain. Atau hadis-hadis tentang, atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebelum masa Khaybar. Karena Abu Hurairah baru masuk Islam di waktu perang Khaybar. Berarti kejadian-kejadian, apalagi kejadian yang ada di Mekah, pasti Abu Hurairah tidak mendapatkannya atau melihatnya. Maka sering kata-kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau betul-betul dia mendengar langsung disebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya mursal sahabi. Periwayatan yang disampaikan oleh seorang sahabat yang dia boleh jadi meriwayatkan dari yang lain tapi tidak disebutkan. Ulama sudah sepakat bahwasanya hadis itu sahih. Nah, ada sahabat tidak disebutkan namanya. Majhul namanya, enggak tahu siapa. Enggak perlu. Kenapa? Sahabat semuanya adalah bisa dipercaya. Ya, di bawah dari sahabat mulai dari tabi'in terus ke bawah maka perlu diketahui namanya. Kenapa perlu diketahui namanya? Untuk mengidentifikasi siapa sih orangnya. Bagaimana kualitasnya, bisa dipercaya atau tidak. Ya, jadi tidak diketahui namanya di sini hanya disebutkan dari saudarinya Amrah. Maka hadis yang adalah sahih karena dia adalah sahabat atau sahabat wanita dan semuanya para sahabat itu adalah udul. Ya, bisa dipercaya. Baik. Hadis yang berikutnya juga masih menekankan kepada kita ya hadis 2011 dari ibnati Haritha binti Nu'man qalat ma hafidtu qaf illa min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu biha kulla jum'atin qalat wa kana tannuruna wa tannuru Rasulillah wahidan. Dia mengatakan tidaklah aku menghafal surat Qaf kecuali dari mulut Rasulullah yang beliau menyampaikan khutbah pada setiap Jumat dengan surat Qaf itu. Qalat, dia mengatakan tungku pembuat roti atau oven ya punya kami dan punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu atau oven kami itu satu. Ulama menunjukkan di sini mengatakan isyaratu ila hifdhiha. Ungkapannya ini menunjukkan akan isyarat penghafalnya dia. Bagaimana kualitas hafalnya? Wa ma'rifatiha ila ahwalin nabi. Dan pengetahuannya terhadap kondisi nabi sampai ya tungkunya diketahui, dia ketahui. Wa qurbiha min manzilihi. Ya, dekatnya dia dengan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan akan kedekatan seorang sahabat atau sahabiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada hadis berikutnya an ummi Hisham binti Haritha bin Nu'man qalat laqad kana tannuruna wa tannuru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahidan, adalah tungku pembuat roti kepunyaan kami dan punya Rasulullah satu. Sanataini aw sanatan aw ba'dha sanah, 2 tahun atau 1 tahun atau sebagian dari tahun. وَمَا أَخَذْتُ قَافَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَقَرُوَهُ كُلَّ يَوْمِ جُمْعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسِ. Nah, tidaklah aku menghafal atau mengambil surat Qaf wal Quranil Majid itu kecuali dari lisan lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau membacanya pada setiap hari Jumat di atas mimbar apabila khutbah, ya, menyampaikan khutbah kepada manusia. Baik. Hadis berikutnya 2013 dari Umarah bin Ru'aibah. Qal ra'a Bishr ibn Marwan 'ala al-mimbar rafi'an yadayhi. Umarah bin Ru'aibah melihat Bishr bin Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangannya. Berarti dia menyampaikan khutbah dengan mengangkat kedua tangannya. Faqal, lalu dia mengatakan, qabbahallahu hatainil yadaini. Semoga Allah menjelekkan kedua tangan ini. Ini kedua tangan orang yang sedang mengangkat, yakni khutbah, khatib, mengangkat kedua tangannya. Ya, kita lihat ada di antara khatib, pada khutbah kedua, dia mengangkat kedua tangannya. Lalu Umarah bin Ru'aibah, dia melihat itu dari Bishr bin Marwan, lalu dia ingkari. Ya, dengan mengatakan semoga Allah menjelekkan kedua tangan itu. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku telah melihat Rasulullah, yakni khutbah. Ma yazidu ala an yaqula biyadihi hakadha wa ashara bi isba'ihi al-musabbihah. Beliau tidak pernah melebihi dari melakukan dengan tangannya seperti ini, lalu dia mengisyarat dengan telunjuknya. Jadi kalau mengangkat tangan dengan telunjuk ini. Ya, bukan dengan mengangkat kedua tangan. Ya. Hadis berikutnya yang terakhir, Raitu Bishr Husain bin Abdurrahman qal Raitu Bishr bin Marwan yawm al-jum'ati yarfu' yadayhi faqala amma Umarah bin Ru'aibah fadhakara Umarah ibn Ru'aibah fadhakara nahwahu. Husain bin Abdurrahman, dia mengatakan, aku melihat Bishr bin Marwan pada hari Jumat mengangkat kedua tangannya. Lalu Umarah bin Ru'aibah mengatakan seperti hadis di atas. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwa anna sunnata la yarfa'ul yadu la yurfa'ul au la yarfa'ul yadu fil khutbah. Sunnahnya khatib itu tidak mengangkat tangannya di khutbah. Ya. Kecuali apa yang disebutkan tadi, sebatas dia mengangkatnya dengan telunjuknya. Wa huwa qaulu Malik wa ashabuna wa ghairihim. Ini adalah pendapat Malik dan ulama Syafi'i dan yang lainnya. Wa haqqal qadi an ba'd as-salaf wa badal al-malikiyyah ibahatahu. Qadi menceritakan dari sebagian orang yang terdahulu dan sebagian Malikiyah ibahatah, boleh mengangkat tangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fil khutbah al-jum'ah hina istisqa. Karena Nabi mengangkat kedua tangannya di khutbah Jumat ketika dia berdoa untuk istisqa. Wa ajaba al-awwal bi anna hadha ar-raf' kana li'arid. Maka kelompok yang pertama mengatakan mengangkat tangan ini karena ada tujuan. Nah, kalau seandainya al-khatib berdoa untuk supaya diturunkan hujan atau berdoa supaya hujan itu dialihkan ke sekitar, ya, maka khatib boleh mengangkat kedua tangan. Dan makmum juga mengangkat kedua tangannya dan mengaminkan doanya. Sebagaimana Nabi SAW melakukan hal itu. Pada satu hari Nabi SAW khutbah, lalu ada orang yang datang dari pojok belakang, dari pintu belakang, mengatakan, ya Rasulullah, telah binasa binatang, telah binasa tanam-tanaman, doakan kepada Allah agar turun hujan. Lalu Nabi mengangkat kedua tangannya. Dan para sahabat juga mengangkat tangannya, kemudian mengaminkan. Belum sempat Nabi SAW turun, hujan telah turun. Ya. Kata Anas bin Malik bahwasanya kelihatan dari Bukit Salak, ada Bukit Salak namanya, ya, awan itu hitam bagaikan tameng, ya, bagai perisai, naik dia ke atas. Nah, ini kalau doa istisqa, ketika khatib mengatakan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan, tolonglah kami. Maka khatib mengangkat kedua tangannya. Tapi kalau tidak doa itu, maka hukum asalnya tidak mengangkat tangan. Kalaupun mengangkat tangan, ya, hanya dengan isyarat. Apakah mesti setiap khutbah angkat kedua tangannya? Tidak. Kalau mengangkat tangan dengan isyarat, dengan telunjuk. Ya. Jadi dari sini dikatakan anna sunnata la yarfa'u la yurfa'ul yad fil khutbah, tidak diangkat tangan pada khutbah. Kalaupun mengangkat tangan dengan isyarat. Ya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Shalawat Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.